أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على سيدنا وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخر قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من دار نارضا كان له من أبي وشعر من صبعه لا يكون ذلك من علومهم شيئا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mengenai rapat-rapat untuk rapat-rapat sunnah Nabi SAW dengan tawajur dan niat untuk beramal, bukan hanya setakat dengar sahaja, nak dengar, dengar dengan tawajur dan juga niat untuk mengamalkannya. Alladzina yastami'ul qawla fayattabi'un, mereka dengar dan mereka mengamalkannya dengan cara yang betul. Kenapa kita kena amal? Kerana kita nak sampaikan usaha dakwah ke seluruh alam. Kerja dakwah adalah rahmat bagi manusia. Bagaimana Nabi Isa datang, mereka datang sebagai rahmat untuk manusia. Mengenai Nabi SAW, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahai Nabi, kami utuskan kamu sebagai rahmat untuk sekalian alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, kami telah hantarkan kamu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kedatangan Nabi SAW adalah rahmat untuk seluruh manusia. Kenapa rahmat? Kedatangan, sebelum kedatangan Nabi SAW, banyak mana Nabi yang datang, mereka datang berusaha ke manusia. Nabi-Nabi yang datang sebelum, mereka datang berusaha ke manusia. Orang-orang yang taat, Allah selamatkan mereka. Orang-orang yang ingkar, Allah binasakan mereka. Orang-orang yang taat selamat, walaupun mereka sedikit ataupun banyak. Yang mereka golongan ingkar, Allah telah musnahkan mereka. Ambil lisan dakwah mereka, kamu taatlah Allah, kamu akan berjaya. Kalau kamu tidak taat Allah, kamu akan gagal. Nabi Nuh AS datang 950 tahun beliau telah berusaha. Beliau telah pergi jumpa manusia satu demi satu, bertebaran di muka alam. Fama amana ma'ahu illa qalil, orang sedikit, golongan sedikit saja yang mengikuti beliau. Nabi Alisan tidak tengok bilangan. Walaupun golongan mereka sedikit, Allah akan beri pijak pada mereka. Mereka akan selamat. Wa ma'amana ma'amu illa qalil, tidak ada orang beriman dengan Nabi Nuh AS, mereka yang golongan sedikit. 950 tahun beliau telah berusaha. Sangat sedikit sahaja yang ikuti baginda Nuh AS. Jadi golongan sedikit ini Allah telah berjayakan, yang lain Allah binasakan dengan banjir yang besar. Orang yang ta'an telah selamat. Dan orang-orang yang tidak ta'an, inkar, Allah telah binasakan mereka. Allah telah tengok bilangan, Allah tengok orang-orang yang taat. Walaupun sedikit, Allah akan berkejayaan. Bagaimana Nabi-Nabi yang datang mengusaha bahawa manusia ke arah iman. Ambil yang datang, fahamkan manusia satu demi satu, satu demi satu. Kami telah hantar Nabi silih berganti satu demi satu. Setiap Nabi, mereka berusaha pada zaman dan mereka menyuruh manusia pada keimanan kepada Allah SWT. Akhir sekali baginda sallallahu alaihi wasallam kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Sebelum ini nabi-nabi dihantar sangat sedikit, sejangka masa yang sedikit. Kaum Nabi Lut alaihissalam mereka telah mencari untuk sempurnakan hajat-hajat mereka golongan laki daripada golongan wanita. Nabi Lut alaihissalam telah fahamkan mereka apa yang kamu buatlah salah. Allah terjadikan pasang-pasang. Nabi Lut AS telah faham dengan mereka. Maka malam mereka akan datang diutus oleh Allah SWT. Nabi Lut AS adalah anak saudara pada Nabi Ibrahim AS. Mereka mula-mula datang pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menganggap yang datang itu adalah manusia, sedangkan yang datang itu adalah malaikat. Fajar Abi Anjilin Samin, maka Nabi Ibrahim AS telah bawa kambing yang telah dimasak, digoreng lah, diletak di hadapan tetamu. Tapi tetamu tidak makan, malaikat tak makan. Bila tamu datang, kita sediakan makanan, makanan-makanan untuk hidang tamu. Tapi untuk hidang malaikat, malaikat tidak makan. Maka malaikat kata, kami adalah malaikat. Kami diutus untuk menghancurkan kaum Lut AS. Turunkan azab ke kaum Lut AS. Kala inna fiha luta. Maka berkata Ibrahim AS, kata kamu nak binasakan turunkan azab ke kaum Lut, sedangkan dalam kaum itu ada Nabi Lut AS. Nabi Lut berada di kalangan mereka. Kala inna fiha luta. Maka mereka kata, kami tidak akan binasakan Lut, kami akan selamatkan Lut AS. Kami akan turunkan azab atas kaum Lut AS. Bila malaikat sampai pada Nabi Lut AS, malaikat-malaikat Allah telah hantar dalam keadaan pemuda-pemuda yang cantik. Nabi Luat SAW dah takut, dah timbul kegelisahan. Kaum aku dah lah ada penyakit. Penyakit kan, suka bergolong kaum lelaki. Kalau kaum aku tahu ada tamu-tamu yang cantik di rumah aku, habislah dia kata. Maka berita tersebar. Maka orang terawat tak ketuk pintu Luat SAW. Maka Luat SAW fahamkan mereka, ini tetamu saya. Kamu datangilah kan, pada ketentuan Allah SWT. Banyak wanita-wanita, kamu kahwinlah, buatlah, sempurnakanlah syahwat kamu dengan cara yang betul. Jangan ganggu tetamu saya. Nabi Luat SAW terpelihara. Dan semua kaum telah dibinasakan. Nabi AS Nabi sebelum ini datang, setelah mereka berdakwah, Allah SWT berkeputusan hidayah ataupun azab untuk mereka. Allah beri kenabian kepada Nabi Syaib AS. Nabi Syaib yang telah faham kaum dia, jangan kamu tipu dalam timbangan. Penyakit kaum Syaib AS adalah mereka tipu dalam timbangan. Syaib AS telah fahamkan mereka, jangan buat perkara ini. Ini larangan Allah. Ya, kaum mereka tidak taat, Allah telah binasakan mereka. Banyak mana aib-aib lah umat-umat dahulu menyebabkan mereka telah dibinasakan. Nabi ada. Mereka tipu dan timbangan. Dan sukat. Mereka tipu dan sukatan. Di zaman kita juga penyakit-penyakit ni ada. Semua penyakit yang ada di zaman dahulu, semua adalah umat ini. Umat ni pun banyak tipu dan timbangan, sukatan. Kenapa umat ni masih tak dibinasakan? Sebab apa? Sebab rahmat Nabi SAW. Zaman kenabian, Nabi tidak ditamat. Dia akan berjalan sehingga hari kiamat. Rahmat Allah ni akan sampai hari kiamat. Kerja Nabi akan ada sampai hari kiamat. Rahmat Allah akan berada sama dia sampai hari kiamat. Sebab Allah tak binasakan umat ini. Semua Nabi-Nabi yang datang, mereka telah gunakan doa yang Allah beri kepada Nabi-Nabi tersebut di dunia ni. Kata Nabi SAW sabda, saya telah pelihara doa tersebut. Saya tidak gunakan di dunia ni. Kita telah pelihara doa tersebut. Pada hari kiamat nanti, saya akan minta supaya Allah SWT selamatkan umat ini. Akan beri sokongan untuk umat ini supaya Allah SWT selamatkan dari azab, kedahsyatan hari kiamat. Semua, seluruh umat, dari sejak Nabi Adam AS sehingga Nabi SAW, bagaimana umat-umat yang Allah hantar, semua akan ada di para masyarakat nanti, di akhirat nanti. Dan semua manusia dalam keadaan gelisah. Ada orang yang telur dia sampai ke tahap lutut dia, dan sampai pusat dia, ada yang sampai dada dia, dia tenggelam dalam telur. Ada yang telur dia sampai tahap dada dia, ada yang sampai tahap leher dia. Matahari akan duduk sehasta ataupun sejarak lebih satu lembir atas kepala, sehingga otak mereka akan menggelegak. Manusia waktu itu dalam gelisah, mencari-cari mana dapat bantuan. sehingga kedahsyatan pada para masyarakat itu, manusia yang kata, kalau kami yang menafi Allah, maksud tercampak kami dalam neraka. Kita tahan yang keadaan para masyarakat itu. Maka akan timbul dalam hati-hati manusia, kan, mari kita berjumpa datuk kami, datuk kita Adam AS. Maka seluruh manusia kena datang jumpa Nabi Adam AS. Dia akan minta dengan Adam AS, wahai datuk kami, doalah minta dengan Allah SWT. Maka Nabi Adam AS akan beritahu kepada manusia yang datang jumpa dengan Nabi Adam, hari ini kemarahan Allah sangat tinggi, tahap yang sangat tinggi, sehingga saya tak mampu untuk berhadapan dengan Allah SWT. Dan saya malu kepada Allah SWT, Allah larang saya untuk jangan memakan buah ini dan saya termakan. Jadi saya malu dengan Allah SWT hari ini. Allah begitu marah, begitu marah. Tidak pernah sebelumnya Allah SWT marah sehingga tahap itu. Walam yaghdhab ba'dahu. Dan pada selepas pada hari itu juga Allah tidak akan marah seumpama pada hari pada mahsyar itu. Karena hanya pasti manusia akan beralih kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS kata, dia kata juga Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku dah tumbuh satu lahir cuti sehingga mati. Saya hanya nak ajar dia saja. Saya tumbuk dia, tapi orang sudah mati. Saya terbunuh satu orang kecil. Jadi saya tak mampu berhadapan dengan Allah SWT. Lepas tu, kaum akan jumpa Nabi satu demi demi. Sehingga akhirnya, mereka akan jumpa Nabi SAW. Mereka akan datang jumpa Nabi Isa. Nabi Isa akan beritahu kepada mereka, sekarang ni tak ada orang boleh doa melainkan Muhammad SAW sahaja. Kamu semua pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka manusia semua akan datang jumpa Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, tolonglah doa kepada Allah SWT. Sama sekali baginda wahai baginda minta lah sekali Allah mulakan hisab secepat mungkin. Sebab selepas berhisab dimulakan, maka manusia akan ditetapkan masuk syurga ataupun neraka Allah SWT. Doa supaya Allah mulakan hisab dan penghisapan Allah SWT. Dan riwayat mengatakan ada satu tempat namanya Maqam Mahmud. Nabi silakan sampai tempat itu mereka berdiri. Nabi tidak akan duduk. Mereka berdiri. Nabi SAW ketika itu datang ketakutan. Jangan-jangan saya dimasukkan surga. Rumah aku di semua dicampak neraka Allah. Nabi datang ketakutan. Maka saya berdiri. Karena Nabi SAW lah kita dapat rahmat Allah SWT. Umma dahulu dibinasa kerana dosa-dosa mereka. Jadi kita tak binasa kerana adanya Nabi SAW dan rahmat Nabi bersama dengan kita. Berdasarkan Nabi dan kenabian Nabi adalah rahmat untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kami telah utuskan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat untuk sekalian alam. Di alam dunia juga ada rahmat. Di alam barzakh juga Nabi sebagai rahmat untuk kita. Nabi datang ke dunia. Nabi telah mulakan kerja dakwah. usaha baginda dan kerja dakwah. Dakwah baginda adalah, wahai manusia, taatlah kepada Allah, kamu akan berjaya. Cara la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Nabi jumpa manusia, Nabi dakwah kaumnya, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, taatlah kepada Allah, kamu akan berjaya. 23 tahun baginda telah berusaha. Penuh kesusahan, kepayahan, pelbagai kesusahan diberi kepada baginda. Sahabat-sahabat itu menghadapi banyak kesusahan, kepayahan, mujahadah demi agama Allah SWT. Dengan menghadapi kesusahan dan tempoh 23 tahun, 32 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di Madinah baginda telah diberi minum racun dan telah dipukul dengan batu kepada baginda. Gigi baginda telah patah. Dan dari segi kesakitan dalaman batin baginda, menantu-menantu baginda telah cerai dan anak-anak baginda di hadapan Nabi SAW. Nabi begitu tinggi kedudukan baginda SAW. Dua anak Abu Lahab, kerana perintah ayah mereka, mereka telah datang cerai ke anak depan Nabi, dan seorang telah koyak baginda dan baju baginda, seorang daripada anak Abu Lahab tadi. Begitu banyak kesusahan baginda telah menghadapi, kesepian yang amat bila anak Nabi diceraikan depan Nabi SAW. Begitu pilu yang hati Nabi SAW bila Mekar dari Fatah ditawan. Orang-orang telah menyusahkan Nabi SAW, semua dah takut, gelisah. Habislah kami hari ini, Nabi SAW akan balas. Dia akan ambil, dia akan dendam, lepaskan dendam. Ikramah anak Abu Jahal dan Abu Lahab tadi, kerana ketakutan, dia telah tinggalkan Mekah dan lari daripada Mekah. Dari ikramah. Orang-orang cerita kat dia, kamu orang yang baik, anak orang-orang yang baik. Orang-orang akan jumpa Nabi SAW beritahu, wahai Rasulullah, Tuhan Allah baik, Tuhan adalah keturunan yang baik, Tuhan adalah hakim yang baik, keturunan hakim yang pemerintah yang baik. Saya akan beritahu kepada kamu apa yang adik-beradik Yusuf AS beritahu kepada Nabi Yusuf AS. Apa yang dikatakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf AS? Mereka telah bawa Nabi Yusuf AS untuk jalan-jalan, untuk makan angin. Mereka telah campakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Keluarkan daripada perigi tadi, dan bisa dijual di tangan Raja Mesir waktu itu. Lepas itu di sana dia telah difitnah, masuk penjara. Keluar daripada penjara, Allah menjadikan sebagai menteri kewangan. Kemudian datanglah kemarau di Mesir, menteri makanan. Saya beritahu kepada kamu apa yang saudaraku Yusuf telah beritahu kepada adik-adiknya. pergilah, aku telah maafkan kamu kerana Allah. Tidak ada apa-apa pembalasan hari ini. Nabi Islam sebagai hakim, orang-orang Mekah dah tergelisah. Dulu ketika Muhammad SAW di Mekah, itulah paksa Muhammad SAW sehingga Nabi SAW tertinggalkan Mekah. Begitu mereka telah susahkan baginda, mereka dah rasa gelisah yang begitu sekali. Hari ini Muhammad SAW akan balas dendam. Tapi tuan-tuan mereka Allah SWT, kerja dakwah ni satu kerja yang Allah beri pada kita yang mana tak ada celuk bandingan dengan kerja ni. Apa-apa kerja dekat dunia tidak sama dengan kerja dakwah. Bila dakwah datang di dunia, maka tak ada satu orang boleh berhadapan dengan kerja dakwah. Tak ada satu batil yang boleh berdepan dengan dakwah. Allah SWT kepada umat ini, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, kedudukan yang tinggi. Kamu terbaik, kamu tertinggi, kedudukan kamu. Kamu telah dikeluarkan, dibawa. Semua kerja-kerja dunia sedang berjalan. Orang sedang bertani, orang sedang berniaga, orang sedang buat rumah-rumah. Kenapa kamu didatangkan? Urusan dunia semua sedang berjalan, kamu tidak datang, bahkan kamu telah didatangkan. Umatnya telah didatangkan. Kenapa didatangkan? Untuk khidmat pada manusia. Untuk khidmat bagi manusia seluruh alam. Kamu tidak datang untuk masalah perut kamu, masalah anak pinah. Bukan datang untuk buat rumah, bukan datang untuk nikah kahwin. Kamu datang untuk khidmat pada manusia. Bahkan kamu tidak datang, Allah telah datangkan kamu. Tanggungjawab kamu ialah bertebaran di muka bumi dan sebarkan kebaikan. Tanggungjawab kita bergerak di seluruh alam, sebarkan kebaikan. Ayat-ayat Quran telah menurun. Quran pusakum wa ahlikum nara. Dengar dengan tawajuh mana kata. Selamatkan diri kamu dan selamatkan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kamu selamatkan diri kamu sendiri, selamatkan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Secara umumnya Allah telah berfirman, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, bila kamu tengok satu kemungkaran, maka berhentikanlah, usahalah untuk mencegahnya dengan kekuatan kamu. Bila kamu tengok satu keburukan, maka halanglah dengan kekuatan kamu. Ala kullukum ra'in wa kullukum as'ar ra'iyati. Kamu semua Allah tanggungjawab. Semua kamu Allah tanggungjawab. Kamu semua Allah pemimpin. Setiap mimpi akan ditanya di bawah orang-orang di bawahannya. Kamu semua lah pemimpin. Kamu semua lah ahli tanggungjawab. Setiap orang lah pemimpin. Setiap orang pemimpin dalam rumah dia. Ketua dalam rumah dia. Tanggungjawab kamu adalah bawa ahli keluarga kamu pada agama, pada keimanan, pada kehidupan Nabi. Ini tanggungjawab kamu dan rumah kamu. Kemudian apa perintah Allah? sama sekali, ajar anak-anak kamu kalimah. Bermakna kita diberi tanggungjawab bila lahir seorang anak di rumah orang Islam, maka azankan di sebelah kanan dia dan sebelah kiri dia, kamatkan hari ketujuh, akikahkan dia, beri nama pada dia. Lepas tu, bila dah cukup umur, bawa dia pada sembahyang. Perintahkan anak-anak kamu urus diyanatum. Perintahkan anak-anak kamu sembahyang. Bila umur dia umur 7 tahun, perintahkan untuk sembahyang. Bila umur 10 tahun, kalau dia tak sembahyang, maka rotani mereka. Kalau kamu lalai, kalau kamu lalai, maka mereka akan terlepas dari tangan kamu. Setiap orang tanggungjawab untuk hidupkan agama dan rumah dia. Kalau kita tak dapat bawa agama dalam rumah kita sendiri, macam mana kita nak bawa agama di masyarakat, di kampung kita, di bandar kita? Kalau kita dapat dirikan sembahyang di rumah dan rumah kita, ahli keluarga kita, macam mana kita nak berusaha di masyarakat kita? Jadi untuk hidupkan agama di rumah, kita hidupkan fadhail amal. Setiap hati macam satu-satu titisan, titisan air yang jatuh. Setiap titisan itu akan sampai satu masa dia akan berbuah. Dia akan hati-hati hari itu kita akan berubah, kita akan beramal. Maka agama akan mula berkembang di rumah kita, akan hidup di rumah kita. Bila anak kita umur 10 tahun, perintahkan mereka untuk sembahyang, ajar mereka salat, rotani mereka. Setiap orang tanggungjawab ahli keluarga rumah dia. Makan minum tanggungjawab Allah SWT, bukan tanggungjawab kamu. Bagi makan minum tanggungjawab Allah SWT. Orang tanya, tanggungjawab siapa beri makan minum? Saya tengok orang anak 10 pun saya yang pelihara mereka. Orang anak 5 pun saya yang jaga. Tuan-tuan kata, orang-orang kafir telah rosakkan fikiran kita. Anak ni kalau saya tak boleh makan, siapa akan bagi makan? Ini zaman dah begitu mahal, harga barang dah naik, macam mana saya nak jaga kalau saya tak kerja? Saya yang bagi makan anak-anak saya. Kita bukan penjaga pemelihara anak-anak kita. Bahkan Allah memelihara anak-anak kita, anak isteri kita. Bukan kita yang sempurnakan keperluan kita. Bahkan Allah yang sempurnakan keperluan kita. Fir'aun telah mendakwa, ana rabbukum al-a'la, akulah Tuhan yang tertinggi. Musa alaihi salam beritahu dia, bukan kamu, Allah Tuhan yang tertinggi. Secara ringkasnya, tanggungjawab kita ialah daripada rumah kita sampai seluruh alam tanggungjawab kita. Kita kena bertabaran di seluruh alam. Sebarkan kebaikan. Bila orang tanya sahabat, kenapa kamu datang? Orang-orang bila sahabat sampai, mereka tanya, kenapa kamu datang? orang-orang kaum-kaum mereka sangka bahawa di Arab kemarau, tidak ada makanan, hidup mereka sempit tak? Orang-orang kata, kamu pergi duduk rumah kamu, kami akan aturkan pemakanan kamu. Kami dah lupa untuk jaga keperluan kamu. Kamu balik Arab, kau balik negara kamu, kami akan atur. Maka sahabat kata, bahawa kami tidak datang, bahkan Allah telah utuskan kami kepada kamu. Ibtahkan Allah Ta'ala, Allah telah hantar kami. Sahabat kalau duduk di Mekah Madinah, macam mana agama akan tersebar seluruh alam? Keluar. Agama ini dunia mulia semua. Sahabat kata, kami tidak datang, maka kami tidak diutus, dihantar oleh Allah SWT. Sahabat boleh buat amal di Mekah, ibadat, sembahyang, puasa. لِلُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ. Kami datang, keluarkan manusia daripada penghambaan pada manusia, bawa pada menghambakan diri pada Allah SWT. Sama sahabat beritahu, kami datang keluarkan manusia daripada menghambakan diri pada manusia, datang menghambakan diri pada Allah SWT. Min dhiq al-Islam, min dhiq dunia ila si'at al-Islam, daripada kesempitan dunia pada keluasan Islam. Kami datang keluarkan kamu daripada kesempitan dunia kepada keluasan Islam. Seringkasnya, sahabat radhiyallahu anhu, mereka beritahu, kami bukan datang, tapi maksud kami Allah tunjukkan agama Allah SWT ke bumi. Kami dihantar oleh Allah SWT. Dan di sahabat Islam, ya ayuh الناس كلكم من آدم وآدم من تراب. Wahai manusia, kamu semua daripada Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Wahai manusia, kamu semua daripada Adam, dan Adam alaihi salam daripada tanah. Datuk kamu Adam alaihi salam, Allah menciptakan daripada tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atau orang Ajam, orang Ajam atau orang Arab. Tidak apa-apa kelebihan. Tidak ada Arab atas orang-orang Ajam, dan tidak ada Ajam atau orang Arab. Tidak ada apa-apa kelebihan. sama ada dia dia satu dobi atau tukang besi. Manusia terbahagi mengikut kerja-kerja mereka. Tapi Allah telah firman, inna akramkum indallahi atqakum. Di sisi Allah SWT, orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak takwa dalam diri dia. Kita nampak kemuliaan dengan kerja. Ini bukan pembahagian Allah, ini pembahagian kita. Orang paling takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Datangnya kerja dakwah di muka bumi adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Mula tu kan dikalena an laju. Nabi telah fahamkan umat ni apa yang Allah beri pada saya dari jalan iman ataupun jalan ibadat ataupun jalan muamalah ataupun dari jalan usaha agama. Aku dah beri pada kamu, aku dah turunkan semua tanggungjawab ini pada kamu. Di medan Arafah, Nabi SAW selepas 23 tahun berusaha, Nabi keluar untuk berhaji. Nabi SAW bersabda, apa yang Allah beri pada saya, saya dah sampaikan kepada kamu atau tidak? Nabi tanya kepada sahabat. Semua sahabat kata, qad ballaghta ya Rasulullah, baginda telah sampaikan. Kemudian Nabi SAW sabda, ala falyuballigh ash-shahid al-ghaib, dengar dengan tawajuh. Sehingga mana agama telah sampai, maka orang-orang ini, mereka yang telah terima agama, tanggungjawab untuk sebarkan agama bertempat-tempat belum sampai agama. Tanggungjawab umat ni apa? Bawa amanah ni kepada mereka yang belum terima amanah ni lagi. Ke hujung-hujung dunia. Banyak mana agama yang ada pada kita. Ada orang hanya tahu kalimah. Satu orang tanya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Satu orang melewati umur 80 tahun. Wahai, pakcik keluar jalan Allah. Orang melewati umur 80 tahun dah. Orang tua tu kata, apa akan jadi bila saya keluar jalan Allah? Kamu keluar jalan Allah. Kau begitu pada orang. Kamu begitu berorang, saya dah umur 80 tahun, saya tak belajar kalimah 3 hari ini. Kamu belajarlah kalimah, jangan jadi macam saya. Siapa ada surah Fatihah, surah Fatihah amanah yang dia kena sampaikan. Banyak mana ilmu yang dia ada, dia kena sampaikan kepada umat. Ini amanah yang Nabi dah turunkan kepada kita. Banyak mana ilmu yang dia ada, banyak mana agama dia ada, dia kena sampaikan. Ada orang alim, ada orang mufti. Dan ilmu yang ada pada mereka juga lah amanah. Syaitan adalah musuh kita yang paling besar kerja dakwah. Musuh kita yang paling besar. Mana kamu nak pergi? Syaitan kan cerita-cerita. Anak kau ramai. Mak kau dah tua. Bapak kau dah tua. Ada orang kau jalan, isteri menangis. Anak-anak menangis. Mak dia pun menangis. Apa kerja dengan kami? Isteri akan beritahu apa kerja dengan saya. Anak akan beritahu apa akan jadi dengan kami. Abah keluar jalan Allah, apa akan jadi dengan kami. Mak dia akan menangis. Tapi kalaulah dia cakap, saya pergi luar negara untuk 2 tahun untuk kerja, untuk cari duit. Untuk 2 tahun saya keluar negara untuk cari duit, kerja. Mak pun akan gembira. Ha, bagus. Sebab dah masuklah pemikiran kita, dengan duit kehidupan kita akan terbentuk. Dan takaza iman ialah bukan duit yang bentuk kehidupan kita, bahkan agama berdasarkan kehidupan kita, Allah akan bentuk kehidupan kita. Bila kita nak kata kita nak keluar 4 bulan, semua marah dalam rumah kita. Bila kita kata kita nak pergi cari duit, nak kerja, semua gembira dalam rumah kita. Dan berlaku, Allah buat dengan iman. Allah buat suatu keputusan dengan kalimah kita. Tak ada orang yakin. Ini semua yakin dengan duit. Bila saya duit, saya dapat kahwin. Bila saya duit, saya dapat bawa rumah. Masalah saya akan selesai. Ini keyakinan kita ini. Dan perkara ini telah jadi umum. Nanti kita akan kembali pada kehidupan Madinah, kehidupan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Madinah telah bercabaran ke seluruh alam, Allah telah perintahkan mereka, infuru khifafu istiqalah, kamu keluarlah apa saja keadaan, ada makanan, tak ada makanan, panas, sejuk, kamu kena keluar. Keluarlah keadaan, beban akhirat, beban kamu kena keluar. Ya Allah SWT dan perintah untuk mereka. Orang-orang datang ke Madinah, tetamu-tetamu. Semua mereka ni adalah tetamu untuk semua ahli Madinah. Empat tanggungjawab mereka. Beri makan kepada tetamu. Sediakan tempat tidur tetamu. Dan ajar tetamu. Dan bila tetamu balik, bagi hadiah untuk mereka. Ini empat kerja ahli Madinah. Dan mereka, kerja mereka ialah perniagaan dan pertanian. Dan pertanian, mereka kena mengairi pertanian mereka ikut masa. Tapi mereka tidak ada masa. Mereka telah mesyuarat. Dah banyak ikram tamu, banyak tetamu, sehingga pertanian kita pun rosak. Kita nak minta bau kita, pergi jumpa Nabi minta cuci. Kita cuci buat kerja dakwah untuk nak uruskan balik pertanian, perniagaan kita. Datang jumpa Nabi, wahai baginda, kami nak cuci. Cuci buat kerja dakwah. Banyak kerugian kami. Semua tertib kehidupan kami dah rosak habis dah semua. Sebab kami duduk layan tamu, duduk belanja, duit pun dah habis. Nabi kata, siapa ada cuci. Cuci, tak ada cuci. Nabi kata, tidak ada cuci. Cuci mereka minta untuk nak baiki dunia mereka. Dengan kamu minta cuti, mungkin kamu boleh baiki rumah kamu, tapi seluruh dunia akan mengalami kerugian kena duduknya kamu di rumah, kena cutinya kamu di bekerja dakwah. Manusia sedang tenggelam. Manusia dalam kegelapan, sedang tenggelam dalam dunia. Seluruh umat telah jadi mazlum hari ini, diserang, dizalimi. Bila ada hidayat, manakah manusia akan keluar daripada kegelapan, datang pada hidayat, datang pada cahaya, akan keluar daripada kesempitan, datang pada keluasan. Bila ada hidayat. Seluruh dunia ada kegelapan. wajib penting untuk kamu keluarkan Allah. La tulqu bi aydikum sahrata. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Abu Ayyub Ansari, Abu Ayyub Ansari kata, ayat turun atas kami terlalu lama. Kami tak pernah fikir. Kami kan satu ketika kata Abu Ayyub Ansari, kami terfikir untuk minta cuti pun Nabi SAW untuk uruskan kebun-kebun kita. Maka Allah telah turunkan ayat. Kebinasaan kamu ialah kamu tinggal keluar dari Allah. Kamu sibuk dengan pertanian kamu. Seluruh umat kan sampaikan agama ke seluruh umat lah, kemudian kita secara umum. Sampaikan agama lah, kemudian kita. Dan Nabi dah beritahu apa kita kena buat dengan jiran kita. Apa kita kena muamalah kita dengan orang sakit pun Nabi beritahu. Apa kita kena buat dengan orang miskin pun Nabi dah beritahu. Orang-orang yang dizalimi, apa kita kena buat dengan mereka pun Allah dan Nabi dah beritahu kepada kita. Nabi terangkan kita. Unsur asaka zaliman atau mazluman. Bantulah saudara kamu sama ada zalim ataupun mazlum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kan kalau dia mazlum, dia dizalimi, kami faham, bantu dia. Tapi kalau dia zalim, nak bantu dia macam mana? Nabi kata, halang si zalim itu daripada kezaliman dia. Inilah bantu si zalim. Kerana berhentikan si zalim itu daripada kezaliman dia. Agama ni rahmat bagi manusia seluruh alam. Bagi orang zalim, orang miskin. Bila ada iman, tiada kecurian. Bila ada iman, tidak ada kerosakan. Bila ada iman, tak ada orang rompak. Bila ada iman, tak ada orang akan tumpahkan darah. Bila ada iman, akan tunaikan hak. Bila kita duduk, fikir kedai kita, persaingan kita, ini faedah untuk diri kita. Tapi kita keluar dengan Allah, ini keuntungan untuk umat. Kita duduk, kita tak keluar. Ini faedah untuk diri kita. Tapi kita keluar dengan Allah, faedah untuk makhluk Allah Subhanahu Wataala. Sahabat kalau duduk di rumah, maka agama tak sampai ke kita hari ini. Sahabat tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah. Banyak pengorbanan mereka telah diberi untuk agama. Beribu-ribu sahabat telah syahid di negara Syam. Banyak beribu-ribu telah pergi negara-negara sebarang di bumi. Keluarlah lagi dan lagi sehingga kalimah Allah tinggi, dapat tinggi di muka bumi. Hanya kerana kita tak keluar jalan Allah, kita belajar agama, kita dalam kehinaan. Kita jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita kena buat dengan orang Islam? Apa kita kena buat dengan orang bukan Islam? Apa kita kena buat dengan ahli keluarga kita? Apa kita kena buat dengan jiran kita? Islam bukan hanya sembahyang puasa saja, bahkan Islam luas. Dan setiap aspek kehidupan kita ada perintah agama, perintah Allah. Nabi SAW sabda, irhamu man fil ardh, yarhamukum man fis sama. Kamu kesihanilah penduduk bumi. Ya orang langit akan kesihani kamu. Tunjuk orang jalan, ini pun agama. Bantu orang miskin, kemiskin, ini pun agama. Beri makan orang miskin, ini pun agama. Bantu janda-janda, ini pun agama. Nabi SAW sumpah tidaklah satu-satu mu'min sehingga dia makan kenyang dan sedangkan dia dalam kelaparan. Mana saja ada bala, musibah, maka anggar dia hidup kekurangan kerja agama. Agama datang, datangnya agama, datangnya kerja agama adalah untuk menjauhkan musibah-musibah di muka bumi. Usaha asal ialah usaha makan. Bila usaha makan kita kuat, akan keluarlah jemaah-jemaah 3 hari. Akan ada 2 gaj dalam 1 minggu. Akan ada taklim di masjid kita, di rumah kita. Dan jemaah akan keluar 3 hari untuk kampung-kampung berhampiran. Orang kata kerja kat sini lemah, kerja sana lemah. Kenapa lemah? Kerana kita tak buat kerja lah, kerja lemah. Sampai bila kita akan hantar jemaah? Setiap orang tanggungjawab atas kerja agama. Setiap orang kalimah dia tanggungjawab atas kerja agama ni. Setiap orang usaha kalimah dia tanggungjawab atas kerja da'ah. Lepas tu kita kata, setiap orang buat tertib kehidupan dia. Paling kurang 4 bulan setiap tahun. Dan bukan jemaah jalan naik kenderaan, jemaah jalan kaki. Dah banyak kita naik kenderaan lah. Sekarang tinggal dengan kenderaan tu. Jemaah jalan kaki. Dengan jalan kaki ada mujahadah dan banyak faedah. Kita suka nak naik kapal terbang, naik kereta, naik kereta api. Tak apa keluar jalan kaki. Sahabat kan diuji dalam perang Badar, mereka diuji dalam perang Tabuk. Safar Tabuk, safar yang begitu panjang, 6 bulan safar mereka. Tak ada begitu kelengkapan makan minum. Nabi kata kita akan keluar di arah ni. Sahabat pun bergerak. Orang-orang munafikin, orang munafikin waktu itu kata la tanfiru fil har, jangan kamu keluar dalam waktu panas. Waktu itu musim panas, jangan keluar dalam panas. Tiada kenderaan, kesempitan waktu itu mereka buah-buah dalam masak, buah-buah dalam masak nak petik je. Jadi sahabat itu pengorbanan setiap sudut. Kebun pun mereka tinggalkan. Kita kena keluar 4 bulan jalan kaki. Dari Delhi, Lucknow, dari Delhi, Allahabad, Delhi ke tempat-tempat lain. Empat jalan. Setiap jalan tu ada. Setiap jalan ada 4 jalan. Setiap sudut tu, sini ke Lucknow ada 4. Jalan raya, jalan kereta api. Highway ada 4 jalan. Di mana saya akan buat usaha, Allah SWT akan berkesan di seluruh alam. Allah akan berkesan seluruh alam. Jadi setiap jalan tu keluarkan 2 jemaah pedal, kiri dan kanan. Jalan raya kiri kanan ada jemaah pedal sedang jalan. Highway pun ada kiri kanan ada jemaah sedang jalan. Jalan kereta api pun kiri kanan ada jemaah sedang jalan. Inna wal a'malu binniyat. Asas agama adalah bergantung pada niat kita. Orang-orang yang keluar kalau niat, walaupun dia bawa gaib di mahalah dia, ya Allah, bagilah kesan gaib aku di seluruh alam, Allah akan sampaikan kesan dia ke seluruh alam. Semua kita usaha kita bergantung pada niat kita. Asalnya adalah 6 bulan keluar dengan Allah, 6 bulan di rumah. Paling kurang 4 bulan pedal jalan kaki dengan Allah. Kalau 6 bulan, 6 bulan di rumah, 6 bulan dengan Allah. 6 bulan di rumah lah bersama kerja makan. Kerja sedang berkembang. Tapi kenapa hidup kita masih tak berubah lagi? Sebab kita tak pasang niat lagi untuk ubah diri kita. Dan kita buat kerja dakwah ni, dan kita keluar dengan Allah. Kita keluar dengan Allah, kita tak pasang pun niat lagi untuk ubah kehidupan kita. 40 hari ataupun 4 bulan ataupun juga jalan kaki, kita kena pasang niat untuk ubah diri kita sekali. Barulah dengan sedikit demi sedikit Allah akan ubah kehidupan kita. Okay, sekarang tuan-tuan boleh bangun bagi nama daripada majmuk ni. Sama ada segi individu ataupun segi jemaah, siapa sedia untuk keluar 4 bulan jalan kaki?